الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد, melanjutkan bab من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره, termasuk kesyirikan istighatsah, meminta pertolongan kepada selain Allah atau berdoa kepada selainnya. Qala al-musannif rahimahullah wa qawluhu ta'ala innal ladzina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqa fabtaghu indallahi rizqa wa'buduhu washkuru lahu ilayhi turja'un. Ayat berikutnya yang dinukilkan oleh muallif rahimahullah, ayat ke-18 dalam Al-Ankabut, Allah berfirman yang artinya innal ladzina ta'buduna min dunillah, sesungguhnya sesembahan yang kalian ibadahi selain Allah, la yamlikuna lakum rizqa, tidak memiliki kuasa, tidak mampu memberikan rizki kepada kalian. Fabtaghu indallahi rizqa, maka mohonkanlah, harapkanlah rizki di sisi Allah semata. Wa'buduhu, beribadahlah kepadanya. Washkurulah, serta bersyukurlah hanya kepadanya. Ilaihi turja'un, kepadanya lah kalian akan dikembalikan. Qala syarih rahimahullah, ya'muru ta'ala ibadahu ibtighai rizqi andahu wahdahu duna ma siwahu mimman la yamliku lahum rizqa minas samawati wal ard syai'a. Allah yang maha tinggi memerintahkan hambanya untuk hanya meminta rizqi kepadanya semata, duna ma siwah, bukan selain Allah SWT, mimman la yamliku lahum rizqan fis samawati wal ard syai'a, dari segala sesuatu yang tidak memiliki, tidak menguasai rizki, baik yang di langit ataupun yang di bumi sedikit pun, yaitu selain Allah SWT tidak mampu sedikit pun memberikan kemanfaatan, memberikan rizki kepada mereka atau menolak madarat. Hanya Allah semata yang berwenang, yang maha mampu memberikan rizki. Fa taqdimu dzarf, maka didahulukannya dzarf. Fa btaghu indallahi rizqa, didahulukan dzarfnya indallah, di sisi Allah. Yufidul ikhtisas, menunjukkan kekhususan. Maka harapkanlah, pintalah hanya kepada Allah, khusus kepada Allah semata, tidak yang lainnya. Zaraf, didahulukan indallah, ya. Ini menunjukkan pembatasan bahwa harapan itu semestinya hanya boleh diberikan kepada Allah SWT. Meminta rizki, beribadah, bersyukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qauluhu wa'buduh, kemudian firman Allah wa'buduhu, setelah Allah perintahkan untuk mengharapkan rizki hanya kepadanya, kemudian Allah perintahkan wa'buduhu, dan hanyalah beribadah kepada Allah semata. Min atfil am alal khas, termasuk diatofkannya, disandarkannya makna yang umum kepada yang lebih khusus. Meminta rizki, mengharap rizki itu bagian dari ibadah, karena merupakan doa. Iya, tidak boleh meminta rizki kepada selain Allah SWT. Tidak boleh berdoa kecuali kepadanya. Ini ibadah, bagian dari ibadah. Wa'buduhu, dan beribadahlah kepadanya. Ini cakupannya lebih umum, cakupannya lebih luas, sehingga menyandarkan yang lebih umum kepada yang lebih khusus. Fa inna ibtigha'a rizqi indahu minal ibadah allati amara biha, karena mengharapkan rezeki karunia dari sisi Allah termasuk ibadah yang Allah perintahkan. Selanjutnya qala al-'Imad, jadi maksudnya sebelum kita lanjutkan, fabtaghu indallahi rizqa wa'buduhu washkuru lah, ya, diatofkan yang lebih umum kepada makna yang lebih khusus, karena mengharapkan rizki dari Allah itu bagian dari ibadah, tidak beda, ya, bukan suatu hal yang lain kemudian disebutkan secara terpisah, maksudnya bukan seperti itu, namun penyebutan yang khusus kemudian setelahnya disebutkan makna yang lebih umum, sebelumnya tercakup dalam makna setelahnya, sehingga ada unsur penekanan dalam kalimat ini. Permintaan rezeki disebutkan secara khusus padahal masuk dalam bentuk ibadah. Ini sebagai bentuk penegasan. Mintalah rezeki hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, "Fabtaghu indallahi rizqa." Harapkanlah dari Allah semata rizki, ai la inda ghairihi, tidak kepada selainnya. Li'annahu malik lahu, karena dialah semata yang menguasai, yang berwenang terhadap pengaturan rizki. La yamliku syai'an min dalik, wa ghairuhu la yamliku syai'an min dalik, sementara selain Allah tidaklah menguasai sedikit pun dari pengaturan rizki itu. Wa'buduhu, maka mintalah rizki hanya kepada Allah, karena hanya Allah yang mampu, karena hanya Dia yang menguasai. Wa'buduhu, dan beribadahlah kepadanya semata, akhlisu lahul ibadah wahdahu la syarikalah, ikhlaskanlah, akhlisulah, murnikanlah peribadahan hanya kepadanya semata, la syarikalah, tiada sekutu baginya. Washkurulah, dan bersyukurlah kepada Allah, ay alama an'ama alaikum, atas berbagai karunia yang telah Allah limpahkan kepada kalian. Ilaihi turja'un, ay fa yujazi kulla amilin fi amalihi, Allah akan membalas setiap orang yang beramal sesuai dengan amal yang telah dia upayakan, amal yang telah dia kerjakan. Mereka yang beribadah hanya kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah, berdoa hanya kepadanya, bersyukur, maka Allah akan membalas dengan kebaikan. Allah akan memberikan janjinya surga kepada orang tersebut. Sementara mereka yang meminta rezeki kepada selain Allah, beribadah kepada selain Allah, tidak mensyukurinya, maka dia akan dikembalikan kepada Allah dan akan Allah balas dengan nerakanya. Itulah hikmah dan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Qala al-musannif rahimahullah wa qaluhu ta'ala, "Wa man adallu mimman yad'u min dunillahi ma la yastajibu lahu, man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum 'an du'aihim ghafilun. Wa idza hasyara an-nasu kanu lahum a'da'a wa kanu bi'ibadatihim kafirin." Allah berfirman yang artinya, wa man adallu, siapakah yang lebih sesat, mimman yad'u min dunillah, dari orang yang menyeru berdoa kepada selain Allah, man la yastajibulah, yaitu berhala-berhala yang tidak mampu mengijabahi doa tersebut, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat, tidak mampu, lemah. Wahum an du'aihim ghafilun, sementara besok pada hari kiamat mereka berhala itu lalai dari doa yang dipanjatkan kepada mereka. Wa idza hasyara an-nas, ketika manusia dikumpulkan bersama berhala-berhala itu yang diibadahi orang-orang soleh, para wali yang mereka ibadahi selain Allah, kanu lahum a'da, maka yang diibadahi itu menjadi musuh. Wa kanu bi'ibadatihim kafirin, dan mereka mengingkari peribadahan yang ditujukan kepada mereka. Qala syarih rahimahullah, fanafa subhanahu an yakuna ahadun adalla mimman yad'u ghairahu. Allah nafikan, Allah tiadakan adanya seseorang yang lebih sesat daripada orang yang berdoa kepada selainnya. Artinya tidak ada seorang pun yang lebih sesat daripada orang yang berdoa kepada selain Allah. Allah nafikan ya, orang yang lebih sesat, keberadaan orang yang lebih sesat dari ketika dia memohon kepada selain Allah. Tidak ada orang yang lebih sesat daripada mereka itu. Wa akhbara annahu la yastajibu lah ma tuliba minhu. Allah juga sebutkan, Allah beritakan di sini, sesembahan tersebut tidak mampu mengijabahi, mengabulkan apa yang diminta darinya ila yaumil qiyamah, sampai pun besok hari kiamat. Wal ayatu ta'ammu kulla man yud'a min dunillah. Ayat ini mencakup seluruh yang dipanjatkan doa kepadanya selain Allah, berhala-berhala itu. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman-Nya, kulli da'ul ladina za'amtum min dunihi fala yamlikuna kashfa dhurri ankum wala tahwila. Allah berfirman yang artinya, katakanlah ya, bermintalah kepada berhala-berhala kalian yang kalian yakini, yang kalian yakini min dunihi, dari selain Allah, yang kalian ibadahi selain Allah, fala yamlikuna kasyadur, maka mereka itu tidak mampu untuk menghilangkan kemadaratan dari kalian, wala tahwila, tidak pula bisa memindahkannya. Ya, tidak mampu menghilangkan atau mengurangi atau memindahkan kemadaratan yang telah menimpa kalian. Ya, ini tantangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah perintahkan Rasul-Nya untuk disampaikan kepada orang-orang musyrikin. Kalau kalian berakal, kalau kalian masih memiliki fitrah, ya, jiwa yang sehat, ya, maka mestinya kalian tidak akan melakukan hal tersebut. Kalian meminta kepadanya benda mati yang kalian yakini memiliki kemampuan tersebut, ya, bahwa dia tidak akan mampu, sekali-kali tidak akan bisa mengijabahi, mengabulkan doa, ya, sedikit pun tidak akan bisa memberikan manfaat. Fa fi hadhihi al-ayah akhbar annahu la yastajib. Dalam ayat ini Allah perintah, Allah beritakan berhala itu mereka tidak akan mampu mengijabahi. Wa anahu ghafilun an da'ihi, bahkan lalai mereka, lalai dari siapapun yang meminta beribadah kepadanya, berdoa kepadanya. Wa idza hasyara an-nas, kemudian apabila manusia telah dikumpulkan, kanu lahum a'da, mereka justru menjadi musuhnya. Wa kanu bi'ibadatihim kafirin, dan akan mengingkari peribadahan yang ditujukan kepada mereka. Fatanawalat al-ayatu kulla da'in wa kulla mad'uwin min dunillah. Maka ayat ini mencakup setiap yang berdoa dan setiap yang diibadahi dari selain Allah. Mereka nantinya akan menjadi musuh. Ya, mereka akan saling membenci, ya, berlepas diri, sehingga hanya menyisakan penyesalan bagi orang-orang yang mengibadahinya. Qala Abu Ja'far Ibn Jarir fi qawlihi wa idha husyiran nasu kanu lahum a'da, yaqulu ta'ala dzikruh. Ibn Jarir menafsirkan firman Allah ini yang artinya, apabila manusia telah dikumpulkan, kanu lahum a'da, maka berhala-berhala yang mereka ibadahi sewaktu di dunia justru akan menjadi musuh. Yaqulu ta'ala dzikruhu. Ibn Jarir menafsirkan Allah berfirman, Allah yang maha tinggi penyebutannya telah menjelaskan, wa idza jumi'an nasu liyaumil qiyamah, ketika manusia dikumpulkan pada hari kiamat, fi mauqifil hisab, di mauqif untuk hisab, di mahsyar untuk menanti hisab, diputuskannya perkara mereka, ditimbang amalan mereka, saat manusia mempertanggungjawabkan segala yang telah mereka kerjakan di dunia, kanat hadhil alihah, sesembahan ini, sesembahan-sembahan yang mereka ibadahi selain Allah, allati yad'unaha fid dunya, lahum a'da'a, yang dahulu mereka mohon ibadahi di dunia itu akhirnya menjadi musuh. Saat itu menjadi musuh bagi mereka. Li'annahum yatabarra'una minhum. Berhala-berhala itu berlepas diri dari mereka. Ya, jadi karena sebagaimana telah kita sebutkan bahwa termasuk yang diibadahi selain Allah adalah orang-orang saleh, para wali, ya, malaikat, para nabi, yang mereka sendiri tidak rela terhadap peribadahan yang dipanjatkan kepada mereka. Ya, mereka sendiri tidak ridho. Ya, setelah mati para wali, orang-orang saleh, para nabi, mereka dikultuskan. Nanti pada hari kiamat mereka akan berlepas diri dari orang-orang yang mengibadahi mereka. Li'annahum yatabarra'una minhum wa kanu bi'ibadatihim kafirin, dan mereka berlepas diri dari peribadahan orang kafir tersebut. Yaqulu ta'ala dzikruhu, Allah berfirman, Allah yang maha tinggi penyebutannya berfirman, wa kanat alihatuhum allati ya'budunaha fid dunya bi'ibadatihim jahidin. Para sembahan mereka yang dahulu mereka ibadahi di dunia itu, bi'ibadatihim jahidin, dengan ibadah yang mereka lakukan kepada mereka, jahidin, mengingkari. Ya, mereka mengingkari. Li'annahum yaquluna yaumil qiyamah, mereka akan mengatakan pada hari kiamat, ma'amarnahum bi'ibadatina, kami tidak memerintahkan mereka agar mereka beribadah kepada kami. Wala sya'arna bi'ibadatihim iyana, kami pun tidak tahu, tidak merasa kalau mereka beribadah kepada kami. Mereka sudah mati, tidak tahu lagi terhadap kejadian di muka bumi, terhadap apa yang mereka lakukan, orang-orang yang beribadah kepada mereka itu. Ya, tidak tahu perbuatan kaum musyrikin, ya, tindak kesyirikan yang dilakukan kepada mereka, kepada orang yang telah mati ini. Masya'arna bi'ibadatihim iyana, tabarakna ilaika minhum ya Rabbana, maka kami berlepas diri kepadamu dari mereka, wahai Rabb kami. Ya, mereka mengingkarinya. Akhirnya orang-orang musyrikin hanya bisa menyesal di saat penyesalan yang tidak berguna. Ya, ketika mereka sangat membutuhkan, sangat mengharapkan apa yang mereka inginkan itu terwujud dengan ibadah yang mereka berikan kepada berhala-berhala itu, ternyata saat itu mereka mengingkari berhala itu yang mereka ibadahi selain Allah, mengingkarinya sehingga menyesal penyesalan yang tiada berguna. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, wa yauma yahsyuruhum wa ma ya'buduna min dunillah, dan ketika pada hari Allah mengumpulkan mereka dan apa yang mereka ibadahi selain Allah, fayaqulu a antum adlaltum ibadi, Allah berfirman kepada mereka, yakni yang diibadahi itu selain Allah, a antum adlaltum ibadi, apakah kalian telah menyesatkan hamba-hambaku, antum adlaltum ibadi haula am hum dhalu sabil, apakah kalian telah menyesatkan hamba-hambaku itu atau mereka yang telah sesat jalannya. Artinya menyesatkan yaitu apakah kalian mengajarkan kepada mereka agar mereka beribadah kepada kalian, atau justru mereka yang sesat jalannya. Ya. Qalu, maka mereka yang diibadahi sewaktu di dunia itu sementara mereka berlepas diri mengatakan subhanak, maha suci engkau ya Allah, maka nayam bagilana, tidak pantas bagi kami anattakhidha min dunika min awliya, untuk mengambil selainmu, untuk mengambil wali pelindung pembela dari selainmu. Walakin matta'tahum, yaitu mereka berlepas diri ya dari orang-orang musyrik yang mengibadahi mereka. Walakin matta'tahum, namun mereka itu orang-orang musyrikin, matta'tahum, engkau telah memberikan nikmat kepada mereka. Wa aba'ahum, dan ayah-ayah mereka kenikmatan yang berlimpah. Hatta nasu dzikra, sehingga dengan nikmat-nikmat itu justru mereka lupa terhadap peringatan. Ya, hidup bermegah-megahan, hidup mewah di dunia yang kemudian membuat mereka lupa peringatan, lupa tujuan sebenarnya mereka hidup di dunia. Ya, akhirnya mereka sesat. Ya, semakin jauh dari jalan kebenaran. Ya, sampai beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa kanu qauman bura, dan mereka adalah umat yang binasa. Qala Ibnu Jarir, wa yauma yahsyurhum wa ma ya'buduna min dunillah minal malaikah wal ins wal jin, yaitu dikumpulkan malaikat, manusia, jin seluruhnya. Ya, mereka dikumpulkan orang-orang yang musyrik itu, yang mensekutukan Allah di dunia, beribadah kepada selain Allah sekaligus sembahan yang mereka ibadahi selain Allah. Wasaqa bisanadihi an Mujahid qal, kemudian beliau Ibnu Jarir menyebutkan saq, menyebutkan dengan sanadnya sampai kepada Mujahid. Qala, tafsir beliau, Isa wa Uzair wal malaikah. Ya, termasuk yang mereka ibadahi di dunia adalah Isa alaihissalam, Uzair dan malaikat. Tsumma, kemudian selanjutnya, yaqulu ta'ala dzikruh qalatil malaikah. Allah yang Maha Tinggi penyebutannya menjelaskan bahwa malaikat akan mengatakan alladzina kana haula'il musyrikuuna ya'budunahum, para malaikat yang dahulu kaum musyrikin di dunia beribadah kepada mereka. Ya, min dunillah wa Isa, ya, yang mereka ibadahi selain Allah, dan juga Isa mengatakan, malaikat dan Isa mengatakan, tanzihan laka ya Rabbana, maha suci engkau wahai Rabb kami, mimma adhafa ilaika haulail musyrikun, dari apa yang disandarkan kepadamu oleh mereka orang-orang musyrik, yaitu orang-orang musyrik yang mengibadahi malaikat, yang beribadah kepada Isa, meyakini berhala mereka itu, yaitu yang mereka ibadahi malaikat, Isa dan yang lainnya, bisa memberikan manfaat selain Allah, bisa menjadikan syafaat kepada Allah, bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah. Ya, tanzihan laka ya Rabbana, maksud engkau wahai Rabb kami, mimma adhafa ilaika haulail musyrikun, dari apa yang mereka sandarkan kepadamu oleh orang-orang musyrik. Ya, yaitu keyakinan mereka itu bahwa malaikat, Isa dan siapa saja yang mereka ibadahi mampu memberikan manfaat di hadapan Allah, mendekatkan diri mereka kepada Allah dan seterusnya. Maka na yang bagi lana anattakhidha min dunika min awliya. Ya, setelah mensucikan Allah, malaikat Isa mengatakan tidak pantas bagi kami untuk menjadikan wali selainmu, mengambil wali, menjadikan wali pelindung pembela selainmu ya Allah. Nuwalihim, ya, selainmu yang kami berwala kepada mereka. Anta waliyuna min dunihim, engkau lah wali kami, pelindung pembela kami selain mereka. Intaha, selesai penukilan. Artinya pensucian Allah SWT dari serikat, ya, dari sekutu, ya, bahwa engkaulah satu-satunya yang melindungi, yang membela, yang maha mampu segalanya, sehingga hanya engkaulah yang berhak untuk diminta dan diibadahi dan disyukuri. Tidak sebagaimana perbuatan orang-orang musyrikin. Qultu, qala syarih rahimahullah, wa aktsaru ma yusta'malu du'a'u fil kitabi was sunnah wal lughah wa lisanil sahabah wa man ba'dahum minal ulama fi su'al wat talab. Beliau menjelaskan tentang makna doa. Ya, bahwa doa adalah ibadah. Doa adalah permintaan kepada Allah SWT, termasuk bagian ibadah. Kata beliau, penggunaan doa mayoritasnya dalam kitab sunnah, penggunaan, kebanyakan penggunaan kata doa dalam Al-Quran, dalam hadis, dalam bahasa, dan juga yang diucapkan oleh para sahabat serta ulama setelah mereka, fisual wa tolab, yaitu berkenaan dengan permintaan. Fisual wa tolab itu penggunaan doa. Kama qala ulama min ahli lughah wa gharihim, as-salatu lughatan ad-du'a, sebagaimana diterangkan oleh para ulama dari kalangan ahli bahasa dan selainnya, bahwa salat secara bahasa pun bermakna doa. Wa qad qala ta'ala, Allah berfirman, walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir in tad'uhum la yasma'u du'aakum wa law sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bi syirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir. Dan sembahan-sembahan yang kalian ibadahi selain Allah, ma yamlikuna min qitmir, mereka tidak memiliki, min qitmir yakni ma takunu fi nawatil tamr, yang ada di kulit biji kurma itu, ya, tipis, ya, seperti kulit ari. Maksudnya adalah ungkapan bahwa mereka tidak memiliki sesuatu yang rendah sekalipun, syai'an hakira, tidak memiliki sesuatu yang remeh sekalipun, ya, tidak memiliki apa-apa. In tad'uhum, kalau kalian memohon minta kepadanya, la yasma'u du'akum, mereka tidak dengar. Walau sami'u, misalnya diumpamakan mereka mendengar, mastajabu lakum, mereka pun tidak bisa mengijabahi untuk kalian. Wa yaumal qiyamah, sementara pada hari kiamat nanti, yakfuruna bisyirkikum, mereka akan mengingkari perbuatan kesyirikan kalian. Berarti meminta kepada selain Allah adalah kesyirikan. Wa la yunabbi'uka mithlu khabir, dan tidak akan ada yang bisa memberikan berita kepada kalian, yaitu menyebutkan segala kejadian, segala perbuatan yang telah kalian lakukan, mithlu khabir, kecuali sebagaimana zat yang maha mengetahui atas segala sesuatu, yaitu Allah SWT. Wa qala, juga firman-Nya, qul mayunajjikum min zulumatil barri wal bahr tad'unahu tadarruan wa khufyah. Katakan, siapakah yang bisa menyelamatkan kalian dari gelapnya daratan dan lautan, yang kalian memohon kepadanya tadarruan wa khufyah, dengan merendahkan diri, dengan suara lirih mengiba kepadanya, ya. Siapa yang mampu? Tidak lain Allah SWT. Karena orang-orang musyrikin ketika mereka tertimpa kesempitan, kesulitan waktu itu, dahulu mereka mengikhlaskan ibadah. Mereka yakin bahwa hanya Allah yang mampu menolong, hanya Allah yang mampu memberikan bantuan. Namun ketika lapang, justru mereka beribadah kepada selain Allah. Maka Allah tegaskan di sini, siapa yang mampu memberikan kemanfaatan ketika kalian tertimpa kesulitan, kesempitan? Ya. Allah tegaskan di sini dengan apa yang mereka yakini, yang mereka biasa lakukan. Ya, kemudian untuk mengilzam atau mengharuskan, semestinya ketika lapang pun kalian hanya berdoa hanya kepada Allah, karena Dia yang Maha Mendengar, Dia yang Maha Mengijabahi, Dia yang Maha Kaya, Dia yang Maha Kasih Sayang, dan seterusnya. Wa qala wa idza masal insana dhurru da'ana li jambihi aw qa'idan aw qa'ima. Apabila manusia terkena adzur, kemadharatan, mereka meminta kepada kami, li jambihi, dalam keadaan berbaring atau duduk atau berdiri. Setiap keadaan mereka mohon kepada Allah ketika mereka mendapatkan madharat. Wa qala wa idza masal syarru fa dhu du'ain arid. Kalau mereka terkena kejelekan, akhirnya mereka minta dengan permohonan yang banyak kepada Allah. Arid, yaitu banyak sekali meminta permohonan-permohonan kepada Allah. Wa qala la yas'amul insanu min du'ail khair. Jangan manusia merasa putus asa dari permintaan kebaikan. Wa imassahu syarru fa ya'usun qanud. Jangan apabila terkena kejelekan kemudian berputus asa dan tidak semangat untuk mendapatkan rahmat Allah SWT. Nah, ini bukti dalil dari Al-Quran bahwa doa mayoritas penggunaan maksudnya untuk menunjukkan makna permohonan, permintaan. Ya, sehingga kalau demikian, doa adalah ibadah kepada Allah, ibadah yang mestinya hanya diberikan kepada Allah semata. Wallahu a'lam bishawab.